Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Pelajaran kita terakhir sampai ucapan al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sampai illa wa huwa yahtaju ila al-hadid, ya. Al-mufassir menjelaskan manfaat-manfaat dari al-hadid, dari besi. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan manfaat serta faedahnya betul-betul dirasakan oleh manusia. Ya, tidak ada satu perkara pun kecuali mayoritasnya didapatkan, ya, besi pada benda-benda tersebut. Kemudian beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ أَيْ لِيُقِيمَ تَعَالَى سَوْقَ الْإِمْتِحَانِ سَوْقَ الْإِمْتِحَانِ بِمَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَدِيدِ فَيَتَبَيَّنُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَيَنْسُرُ رُسُلَهُ فِي حَالِ الْغَيْبِ الَّتِي يَنْفَعُ فِيهَا الْإِيمَانُ قَبْلَ الشَّهَادَةِ التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا. Pada kalimat ini, ya, dimohon para talaba perhatian karena membutuhkan pemahaman yang lebih teliti. Naam. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menolong rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Ya, bil ghaib. Naam. Ay yuqima ta'ala sawq al-imtihan. Dengan Allah Subhanahu wa taala membawakan ujian. Bima anzalahu minal kitab wal hadid, berupa diturunkannya al-kitab dan al-hadid. Al-hadid maknanya apa? Besi. Ya. Fayatabayyan man yansuruhu, maka jelaslah siapa yang menolongnya. Kita terjemahkan dulu, ya. Siapa yang menolongnya? Akan datang nanti keterangan tambahan. وَيَنْسُرُ رُسُلَهُ, dan siapa yang menolong rasulnya, Rasulullah. فِي حَالِ الْغَيْبِ, dalam kondisi al-ghaib. Akan datang maknanya. Ya. Al-ghaib, yani dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilihat. Ya, dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilihat. Allati yanfa'u fiha al-iman, di mana pada kondisi tersebut iman bermanfaat. Ya. Yani iman seorang hamba di dunia ketika dia belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah iman, amalan yang bermanfaat. Yang akan diterima, yang akan ma'jur, diberikan ajar oleh Allah Subhanahu wa taala qabla syahadah, sebelum mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pada kondisi Allah Subhanahu wa taala dilihat, allati la fa'idata biwujudil iman fiha, tidak ada faedah dengan adanya iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Artinya apa? Ketika pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala dilihat, ya, di situ sudah tidak ada kesempatan untuk beriman, ya, memperbaiki kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ataukah maksiat-maksiat tidak bisa diperbaiki. Tidak ada manfaat iman, menyatakan saya beriman kepada Allah tidak bermanfaat, dan tidak ada irja, tidak ada pengembalian ya seorang hamba ke dunia yang merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta dikembalikan barang sebentar saja untuk bisa bertaubat, untuk bisa beramal saleh. Li'annahu hina idzin yakunu daruriyan, maka saat itulah menjadi perkara yang daruri. Iman itu dibutuhkan. Ya, iman itu dibutuhkan. Barakallahu fikum, demikian maknanya. Sehingga di sini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di sesuai dengan tafsir-tafsir yang lainnya yang kita dapatkan, yang kami dapatkan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ya makna wa na'am makna firman Allah Subhanahu wa taala, makna firman Allah Subhanahu wa taala, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, pada kalimat bilghaib ini maknanya adalah ketika hamba-hamba itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah Subhanahu wa taala yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala taib tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan mereka terbatas, ya, dan mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhirat. Sehingga sebagian salafus salih mereka menafsirkan ayat ini bil ghaib, ya, mereka menafsirkan bil ghaib yansurunahu wa la yubsirunahu, yansurunahu wa la yubsirunahu, apa maknanya? Man yarfa' yadahu, siapa yang bisa menerjemahkan ayat kalimat ini? Yansurunahu wa la yubsirunah, ayo surah, ayo surah, baik, mahsan. Mereka menolong Allah Subhanahu wa taala, menolongnya, ya, nanti akan kita jelaskan apa makna al-hadis ini. Wala yubsirunah, dan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala fi dunya, ya. Siapa di antara kita yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia? Tidak ada. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl ya pada hambanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kala pada hari akhirat. Baik. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala, nadrullah, melihat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang haqqun sabitun. Perkara yang benar adanya dan sabit, tetap. Ya. Ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma'us sahabat, kesepakatan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ya, bil ghaib di sini bermakna bi ghaibatihim 'anil nas. Bi ghaibatihim 'anil nas. Yani ketika mereka tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia. Ini maknanya, di antara maknanya, di antara tafsirnya. Bi ghaibatihim 'anil nas. Maka dengan ini sebagai dalil bahwa mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala betul-betul ikhlas, walaupun mereka tidak dilihat oleh manusia, menolong agama Allah Subhanahu wa taala bisa dengan ya menyebarkan ilmu, ya menulis, ya membantah dengan tulisan yang tidak dilihat, ya. Dan ini sebagai dalil bahwa hamba-hamba itu adalah hamba-hamba yang mukhlisin, mereka adalah hamba-hamba yang ikhlas dalam yang memberikan pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan mereka bukan tipe manusia yang hanya semangat ketika dilihat oleh manusia, ketika sebaliknya tidak ada manusia yang melihat, ya, semangatnya surut ataukah bahkan tidak mau ya beribadah, tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian kembali kepada ya, penjelasan yang tadi, waliya'lamallah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwa ilmu yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ya adalah ilmu az-zuhur. Adalah ilmu az-zuhur. Ya. Ilmu az-zuhur. Az-zuhara. Az-zuhara apa namanya az-zuhara? Hah? Tampak. Tampak kelihatan. Ya. Ilmu az-zuhur apa itu yang dimaksud? Alladhi yatarattab 'alaihi as-sawab wal 'iqab. Yang ya berada di atasnya itu, di belakangnya itu apa? As-sawab wal 'iqab. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab, siksaan. Baik. Baik. Dan bukan yang dimaksud adalah ilmu annahu sayakun. Ya. Ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. Ya, ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, bukan. Karena kalau kita perhatikan di sini maknanya waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dalam kondisi ya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Ya. Baik. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengetahui siapa penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, bukan itu maksudnya. Mahfum insyaallah? Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ya nama-nama dari hamba-hambanya siapa yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah ilmu sayakun, ilmu yang akan terjadi, dan ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh Al-Mahfuz semuanya, siapa yang menolong agama Allah, Allah sudah mengetahui. Adapun di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliya'lamallahu man yansuruhu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong ya agama Allah dan rasulnya? Ya. Baik, ini adalah konteks dan makna ilmu di sini adalah ilmu az-zuhur. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pahala dan ganjaran ya. Baik, pada saat muncul hamba Allah Subhanahu wa taala yang menolong agama Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim antum perhatikan perbedaan antara ilmu az-zuhur dan ilmu sayakun. Ya, ilmu yang yakni ilmu zuhur ya. Ilmu yang ilmu tampak ya, artinya baik yang yatarattab yang ada di balik itu as-sawab wal iqab. Dan ilmu sayakun, ilmu baik perkara yang akan terjadi, ini adalah dua perkara yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin agar lebih jelas lagi. Wal muradu ilmu dhuhur alladhi yatarattab alaihi thawabu awil iqab. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu al-dhuhur. Ya, tampaknya amalan seorang hamba. Alladhi yatarattab, yang ada di balik itu as-sawab, pahala ataukah ancaman. Amma ilmun annahu sayakun, adapun ilmu bahwa sebuah kejadian akan terjadi. Fahadha sabiqun ala irsalir rusul wa inzalil kutub, maka hal ini sudah terdahulu, sudah lewat ya, sudah ada terlebih dahulu. Baik, sebelum irsalir rusul, sebelum diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu subhanahu lam yazal wa la yazalu 'aliman. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus 'aliman. Ya. Memiliki sifat 'alim, mengetahui bi kulli syai', akan segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yushkil alayka al-amr, ya, akan tetapi jangan sampai hal ini membuat muskilah ya perkara tersebut pada kalian, la taqul, kamu jangan mengatakan innallaha la ya'lam illa ba'da hadza, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkaranya kecuali setelah terjadinya kejadian itu. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya. Baik, dan ini adalah akidah yang batilah. Ya. Annal amr unuf. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kecuali setelah apa? Ya, terjadinya perkara tersebut. Naqul, kita mengatakan al-ilm ilman, bahwa ilmu ya adalah ilman, ada dua keterangan, ada dua ilmu. Ilmun bisyai'i qabla wujudihi, ilmu tentang sebuah perkara sebelum terjadinya ya. Wa ilmun bisyai' ba'da wujudihi, dan ilmu terhadap tentang sesuatu setelah terjadinya. Wal ilmu sabiq, sedangkan ilmu yang terdahulu ya sebelum terjadinya yang dilakukan oleh masing-masing hamba, la yatarattab alaihi thawabun wala iqab, ya tidak ada di balik itu thawab dan iqab, ya tidak ada di balik itu thawab dan iqab, pahala maupun ancaman. Hatta yamtahina linnas, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia. Baik, tinggal nanti di murjah kembali saling diskusi ya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, kalau misalkan ada marji dari tafsir beliau dalam surat Al-Hadid, antum bisa baik baca keterangan beliau dalam masalah ini. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, man yansuruhu, siapa yang menolongnya. Ad-dhamir pada ya kalimat ini al-ha, yang dimaksud adalah yansuruhu, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimaksud adalah menolong zat Allah Subhanahu wa taala, diri Allah Subhanahu wa taala, bukan itu maksudnya. Ya, ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yansuruhu maknanya apa? Menolong apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yansuru dinahu, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan demikian? Ya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ini, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang qawiyyun. Apa makna? Zat yang maha kuat, aziz, maha perkasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qawi, kuat, aziz, perkasa. Ya, orang yakni zat yang kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang kuat, aziz, perkasa. Laisa bihaja, tidak membutuhkan adanya makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala, yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila ahadin, tidak membutuhkan kepada siapapun. Ya. Fa huwa qawiyyun azizun ghalib. Allah adalah zat yang qawi, maha kuat, maha perkasa, ghalib, mengalahkan segala sesuatu. Ya, ghalibun biquwwah wa la yulhiquha dha'fun, dan tidak menimpa diri Allah Subhanahu wa taala adanya kelemahan. Tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa? Nasir. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penolong. Ya, sehingga makna yang tepat yansuruhu adalah ya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penjelasan dari penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kita lanjutkan. Innallaha qawiyyun aziz, ay la yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yafutuhu haribun. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min quwwatihi wa 'izzatihi, di antara ya kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, annahu anzala al-hadid, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi. Alladhi minhu al-alatul qawiyyah, darinya dibentuk, dibuat, ya, diproduksi alat-alat yang kuat. Ya. Wa min quwwatihi wa 'izzatihi annahu qadirun 'ala al-intisar min a'da'ihi. Baik. Dan di antara kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memenangkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala atas a'da'ihi, atas musuh-musuhnya, atas musuh-musuh mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, ya. Taib, bantuan-bantuan kepada auliya-Nya. Walakinnahu yabtali auliya'ahu bi'a'da'ihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Apakah mereka bersabar menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dengan itu akan tampak iman yang hakiki. Siapa yang memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang imannya mudah goyah, sedikit diuji langsung mundur. Langsung ya angkat tangan, saya tidak mau menolong agama Allah. Saya tidak mau berdakwah, saya tidak mau mengajarkan ilmu, sudah saya tidak mau membantah kebatilan, sudah saya pensiun saja. Baik, na'udzubillah. Baik. Waliya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dikala dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fi hada dunia. Ya. Wa qarana ta'ala fi hada al-mawdi' bain al-kitab al-hadid, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan qarana, menggandengkan pada ya kalimat ini antara kitab dan al-hadid. Ya, apa faedahnya coba kira-kira? Kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Li'anna bihadainil amrayni, karena dengan dua perkara ini yansurullahu dinahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada agamanya." Ya, yansuru dinahu, memberikan pertolongan kepada agamanya. Tergambar insyaallah ya. Ya. Dengan kitab menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan. Dan al-hadid, apa? Al-ghazw, perang. Dengan pada zaman dulu dengan apa? Pedang. Dengan tombak. Ya. Pada zaman sekarang dengan dabbabah. Dengan apa? Tank. Ya, dengan senapan, sniper dan seterusnya. Ini adalah hadid. Baik. Wa yu'li kalimatahu bin kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimatnya, agama Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kitab. Ya. Alladhi fihi al-hujjah wal burhan, di dalamnya terdapat hujjah dan keterangan. Was-sayfun nasir, dan pedang yang menolong. Ya, bi'idznillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini, Alkitab dan Al-Hadid, adalah perkara yang dibutuhkan, ya. Wa barakallahu fikum, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma qiyamuhu bil 'adl wal qist. Dan keduanya agar hamba Allah Subhanahu wa taala ya bisa menegakkan al-'adl wal qist, keadilan ya dan sikap tengah ya pertengahan. Alladhi yustadallu bihi ala hikmatil bari wa kamalih, dengannya dijadikan dalil penunjukan atas hikmah al-bari, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna ya, yang telah menjelaskan syariat kepada hamba-hambanya ya tanpa ada perkara yang luput sedikit pun. Wa kamali syari'atihi allati syara'aha 'ala al-sinati rusulihi. Demikian pula sebagai bentuk ya sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan atas lisan para rasul. Baik. Barakallahu fikum. Tentunya di sini sebagai fadilah juga kita ambil faedah ya. Terdapat fadilah orang-orang yang apa? Yang berilmu di mana mereka ya qalbu-qalbu mereka ya, tangan-tangan mereka, mata-mata mereka terus mempelajari ya ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ya wasilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan ilmu, menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan, menulis dan yang terkait dengan masalah ilmu, maka agama Allah Subhanahu wa taala akan tinggi. Adapun terkait dengan dhib al-hadid, ya tentunya di sini yang dimaksud adalah memerangi perang. Tentunya kita kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang namanya jihad fi sabilillah harus di bawah ya pemimpin yang sah. Ya, tidak boleh seorang hamba dia berinisiatif sendiri, ini jihad fi sabilillah, langsung tembak sana tembak sini, maka ini ya adalah akidahnya khawariji. Ya, ini adalah akidah khawarij. Dan mana yang mana ini adalah musibah yang menimpa syabab kaum muslimin, di mana mereka memiliki giroh yang kuat namun ternyata mereka dirasuki oleh pemahaman-pemahaman yang sesat, akhirnya mereka menjadi para teroris yang menghancurkan, yang membunuh kaum muslimin dan menghancurkan fasilitas-fasilitas kaum muslimin. Na'udzubillah. Ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah, adapun yang keliru datangnya dari saya pribadi yang kurang dan dari syaitan. Wa astaghfirullah min dzalik. Tafadhalu wa barakallahu fikum.